Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Telah kita masuki pasal tentang sunnah dan contoh-contoh sunnah, yakni hadis di dalam bab al-asma' wa sifat. Sebelumnya kita baca bahwa penulis rahimahullah mengatakan summa fi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa kemudian. Kemudian summa menunjukkan adanya keterkaitan antara pasal ini dengan yang sebelumnya. Summa fi sunnati Rasulullah ini diatafkan kepada kalimat, diatafkan dan dikaitkan dengan kalimat yang jauh sebelumnya, yaitu perkataan Syekhul Islam rahimahullah, wa qad dakhala fi hadhihi al-jumlah ma wasafa Allah bihi nafsah fi surat al-ikhlas. Dan masuk di dalam jumlah ini prinsip-prinsip tentang al-asma' wa sifat pada al-sunnah wal jamaah, ma wasafa Allah bihi nafsah fi surat al-ikhlas, sifat-sifat yang Allah sebutkan untuk dirinya di dalam surat Al-Ikhlas, dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan wa ma wasafa bihi nafsah fi a'zami ayatin fi kitabi, dan sifat-sifat yang Allah sifatkan untuk dirinya di dalam ayat yang paling agung di dalam kitab sucinya, dan seterusnya. Kemudian beliau menyebutkan contoh-contoh ayat-ayat yang lain tentang al-asma wa sifat. Berikutnya beliau mengatakan summa fi sunnati Rasulillah, kemudian di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang ya di dalam agama ya referensi dan dasarnya adalah Al-Qur'an dan hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mendapatkan wahyu dari Allah ya berupa Al-Qur'an, yang di antara ayat-ayat Al-Qur'an tersebut fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war rasul. Allah Ta'ala berfirman, فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ, jika kalian berselisih, فِي شَيْءٍ, dalam satu hal, فَرْدُّهُ, maka kembalikanlah kepada Allah. Kembalikanlah perkara tersebut yang kalian perselisihkan di dalam urusan agama, baik itu bab akidah maupun ibadah atau muamalah, kembalikanlah itu ilallah, kepada Allah, yakni kembalikan kepada Al-Quran, war rasul, dan kembalikanlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni di dalam sunnahnya. Maka beliau setelah menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an, berikutnya beliau menyebutkan dalil dari as-sunnah. Telah kita pelajari sebelumnya pengertian sunnah secara bahasa dan secara istilah. Naam. Kemudian telah kita pelajari pula fungsi as-sunnah berkaitan dengan Al-Qur'an. Tufassirul Qur'an wa tubayyinuhu wa tadullu alaihi wa tu'abbiru anhu. Sunnah tufassirul Qur'an. Ini fungsi yang pertama sebagaimana yang kita pelajari. Ya. Yakni as-sunnah menafsirkan ya kata yang dimaukan, ungkapan yang dimaukan di dalam Al-Quran. Ini telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ya. Kemudian tubayyinu, menjelaskan Al-Quran, yakni menjelaskan hal-hal yang sudah jelas maksudnya, namun perlu perincian, perlu penjabaran yang lebih banyak. Ini perbedaan antara tufasir dengan tubayyin. Tufasir yakni ya, menjelaskan apa yang dimaukan dari suatu kata atau suatu ungkapan, seperti ziyadah. Ya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Apa makna ziyadah? Maka diterangkan di dalam sunnah bahwa ziyadah yaitu an-nazar ila wajhillah, memandang wajah Allah. Juga seperti quwwah, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Diterangkan di dalam sunnah bahwa quwwah yang dimaksud adalah ar-rami. Ini tufasir. Adapun tubayyin, ya, yakni memberikan perincian penjabaran yang lebih banyak ya, untuk hal-hal yang disebutkan dalam Al-Quran yang sudah terpahami maksudnya dan maknanya, namun ya perlu penjabaran yang lebih banyak, seperti tentang as-shalah, wa aqimus shalah, wa atuz zakah. Terfahami apa yang dimaksud dengan as-shalah dan az-zakah, namun perincian tentangnya diterangkan di dalam as-sunnah. Demikian juga di antara fungsi as-sunnah adalah tu'abbir. Tu'abbir 'anil Qur'an. Tu'abbir 'anil Qur'an, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yakni ta'ti bima'anin aw ahkamin jadidah laisat fil Qur'an. Ya, bahwa sunnah menyebutkan, mendatangkan makna-makna atau hukum-hukum yang baru yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an. Yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, ini setidaknya tiga fungsi. Tiga fungsi as-sunnah berkaitan dengan Al-Qur'an. 6. Namun diterangkan dengan keterangan yang lain, ya, bahwa as-sunnah memiliki tiga maratib, martabah. Bisa juga dikatakan bukan tiga tapi empat. Empat maratib, arba' maratib, atau empat fungsi berkaitan dengan Al-Quran. Ya. Di samping yang telah kita ya, fahami dari perkataan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan penjelasan beliau ya, terkait dengan fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran, maka di sana ada penjelasan para ulama yang lain. Ya. Bahwa as-sunnah terhadap Al-Quran memiliki empat fungsi. Fungsi yang pertama adalah antakuna muqarrirah wa muakkidah, untuk takrir dan ta'kid. As-sunnah yang berfungsi untuk takrir dan ta'kid, penegasan, penekanan dan penguat. Ya. Sunnah yang demikian adalah sunnah ya, yang menyebutkan pembahasan yang sama persis ya, dengan Al-Quran. Ya. Menyebutkan suatu hukum yang mana hukum tersebut sudah disebutkan di dalam Al-Quran persis. Tidak membawakan hukum yang baru atau hukum tambahan atau rincian tambahan. Ya. Namun kenapa disebutkan dalam sunnah sementara dalam Al-Quran sudah ada? Jawabannya lit taqrir wa ta'kid. Ya, untuk menegaskan dan menguatkan. Kemudian fungsi as-sunnah yang kedua terkait dengan Al-Qur'an adalah at-tabyin, al-bayan dan asyarh, lil bayan wa syarh. Untuk menjelaskan dan menerangkan. Menjelaskan dan menerangkan. Ya. Menjelaskan dan menerangkan di sini memiliki cakupan yang luas. Ya. Bisa penjelasan, ya, keterangan yang berupa menjelaskan kata yang belum difahami. Menjelaskan apa yang dimaukan dengan sebuah kata atau ungkapan. Seperti tadi, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ziyadah yang dimaukan dengannya adalah an-nazar ila wajhillah. Ya. Demikian pula termasuk fungsi yang kedua ini, yakni memberikan rincian. Ya, memberikan rincian. Naam. Memberikan rincian seperti wa aqimus shalah wa atuz zakah. Maka ini termasuk fungsi yang kedua, yakni al-bayan. Penjelasan dan keterangan. Ya. Demikian pula termasuk dalam fungsi yang kedua ini. Ya. Ketika disebutkan di dalam Al-Quran lafaz yang bersifat am, umum. Kemudian diterangkan di dalam As-Sunnah bahwa yang dimaukan dengannya adalah makna yang khusus, khas. Seperti firman Allah Ta'ala, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Ya. Mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Walam yalbisu imanahum bidzulmin. Apa yang dimaksud dengan kezaliman? Sesuai dengan zahir lafaznya, yang dimaksud dengan kezaliman adalah semua bentuk kezaliman. Ya, semua macam kezaliman. Kenapa? Karena in nakirah fi siyaqin nafi. Isim nakirah dalam konteks kalimat negatif, penafian. Walam yalbisu, lam. Penafian. Sehingga maknanya adalah semua kezaliman. Tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman apapun. Kezaliman apapun. Kezaliman yang besar maupun yang kecil. Kezaliman terhadap Allah atau terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain. Semuanya. Ya, oleh karena itu para sahabat pun khawatir bagaimana ini. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya. Atau mengeluhkan ayyuna lam yalbis imanahu bidhulmin. Kalau begitu, wahai Rasulullah, ya siapa di antara kita, di antara kami yang tidak pernah mencampuri keimanannya dengan kezaliman? Ya. Sehingga mereka memahami ayat ini bersifat umum, menyeluruh semua bentuk kezaliman. Maka Nabi SAW di dalam sunnahnya, ya, menerangkan bahwa lafaz am ini yang dimaukan adalah makna yang sempit, bukan segala macam kezaliman. Beliau mengatakan, laisa huwa kama tadhunnun. Itu tidak seperti yang kalian sangka. Innama huwa kama qala Luqmanu libnih, inna syirka ladhulmun 'adzim. Kezaliman itu, kezaliman yang dimaksud, hanyalah seperti yang dikatakan oleh Luqman kepada putranya. Inna syirka ladhulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan benar-benar kezaliman yang besar. Oh, berarti yang dimaukan dengan zulm, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, adalah ya macam kezaliman atau pengertian kezaliman yang sempit, yaitu zulmu syirk saja. Ya. Sehingga kan ini tidak sesuai dengan zahir ayatnya. Ayatnya kan zahir ayatnya ya bersifat umum seluruh kezaliman, namun diterangkan dalam sunnah. Ini termasuk fungsi yang kedua, menjelaskan Al-Quran. Yakni diantaranya adalah menjelaskan bahwa lafaz am di dalam Al-Quran ini, ya, yang dimaukan dengannya adalah maknanya yang sempit. Ya, al-am alladhi urida bil khusus. Lafaznya lafaz am, tapi yang dimaukan dengannya adalah maknanya yang sempit. Ya. Kemudian fungsi yang ketiga, fungsi sunnah yang ketiga terkait dengan Al-Quran adalah antakuna munsyiatan li hukmin jadid lam ya'ti fil Qur'anil battah. Ya. Untuk ya, menyebutkan hukum baru yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Yang sama sekali tidak terdapat di dalam Al-Quran. Ini benar-benar memberikan tambahan. Ya. Memberikan tambahan. Tambahan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian fungsi yang keempat adalah antakuna nasikhah li hukmin fil Quran. Sunnah yang berfungsi untuk memansuhkan, menghapuskan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Jadi sebagaimana pendapat yang benar bahwa ya, memungkinkan ada hadis yang memansuhkan, menghapuskan keberlakuan hukum yang ada di dalam ayat Al-Quran. Ini memungkinkan. Ya. Nah, ini empat maratib atau empat fungsi sunnah berkaitan dengan Al-Quran. Ya. Untuk menegaskan saja atau untuk menjelaskan, dan ini cakupannya luas untuk penjelasannya. Ya. Yang ketiga, untuk membawakan hukum baru, tambahan hukum. Dan yang keempat adalah untuk memansuhkan, menghapuskan keberlakuan hukum di dalam Al-Quran. Naam. Kemudian penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Wama wasafa ar-rasul bihi rabbahu 'azza wa jall." Dan sifat-sifat yang disifatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya untuk Rabb-nya yakni Allah 'azza wa jall, minal ahadits as-sihahi, dari hadits-hadits yang sahih, as-sihah ini jamak dari sahih, allati talaqqaha ahlul ma'rifati bil qabul, yang disambut oleh ahlul ma'rifah yakni ahlul ilm, para ulama hadis, para ulama di bidang hadis, bil qabul, mereka sambut dengan penerimaan. Yani benar-benar mereka terima hadisnya adalah hadis sahih dan jelas-jelas diterima oleh ahlul hadis. Wajabal imanu biha kadzalik. Maka hadis-hadis yang demikian ya wajib diimani kadzalik. Ya, demikian juga sebagaimana hal itu yakni sebagaimana Al-Qur'an. Seperti Al-Qur'an kadzalik yakni sebagaimana wajibnya mengimani Al-Qur'an. Nah ini jadi hukumnya sama. Sama-sama sebagai hujjah. Ya. Sama-sama sebagai hujjah entah itu Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab sebagai faedah wahyu yang Allah berikan, Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada dua macam. Yang pertama adalah wahyu yang lafadznya dan maknanya. Wahyu yang lafadznya berarti lafadz-lafadznya, kata-katanya sekaligus maknanya. Kalau maknanya jelas ya. Maknanya jelas dari Allah, tapi ini lafadznya, lafadznya juga dari Allah, persis dari Allah. Ya. Dari Allah kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafadznya persis dari Allah. Ya. Ini macam yang pertama. Macam yang pertama ini mencakup dua hal. Wahyu yang maknanya demikian pula lafaznya dari Allah ada dua. Yang pertama adalah Al-Quran. Dan yang kedua adalah Al-Hadith Al-Qudsi. Ya, Al-Hadith Al-Qudsi itu hadith-hadith yang bukan Al-Quran. Ya, bukan Al-Quran, wahyu yang bukan Al-Quran. Sehingga tergolong hadith. Namun lafadznya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lafadznya dari Allah. Ya. Jadi misalkan ketika Nabi s.a.w. mengatakan, Qala Allah. Nabi s.a.w. mengatakan, Qala Allah. Ya. Allah ta'ala berfirman demikian-demikian. Ini hadis qudsi. Adapun macam wahyu yang kedua adalah, wahyu yang maknanya, maknanya, kandungannya itu dari Allah azza wa jal, namun lafadznya, ya, lafaz-lafaznya, redaksinya, ungkapannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tersampaikan kepada kita dalam keadaan ungkapannya itu adalah ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, semuanya adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik lafaznya dari Allah maupun lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah wahyu dari Allah yang hukumnya sama saja dari segi hukum, yaitu harus diterima. Ya, harus diterima. Ya. Bagaimana bentuk menerima wahyu dari Allah? Sudah pernah kita pelajari mungkin di pelajaran yang lain selain akidah. Menerima wahyu dari Allah entah itu Al-Qur'an maupun hadis, ya. Bentuk penerimaannya adalah yang pertama jika berupa akidah, jika berupa berita, ya Al-Quran yang berisi tentang berita, kabar, atau hadis-hadis yang mengabarkan tentang suatu berita, maka bentuk penerimaannya adalah dengan meyakininya, meyakini ya benarnya berita-berita tersebut, tidak bohong, tidak dusta, ya. Dan yang kedua, ya, wahyu yang berupa perintah dan larangan, hukum-hukum. Nah ini. jika berupa perintah dan larangan, hukum-hukum, ya, maka penerimaannya adalah dengan ya, taat, ya, mengerjakan perintah dan meninggalkan yang dilarang. Mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Nah ini, baik Al-Quran maupun hadis, semuanya adalah wahyu. Ya, selama hadisnya adalah hadis sahih, semuanya adalah wahyu dari Allah yang wajib diterima seperti itu. Naam. Naam. Beliau mengatakan wa ma wasafa. Ya, seperti yang pernah kita pelajari bahwa ma merupakan isim mausul, ya, yang memberikan makna menyeluruh, yakni semua, segala, seluruh, ya, yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah azza wajalla, yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa itu merupakan sifat Allah semuanya, seluruhnya, ya, maka wajib diimani, ya, wajib diimani. Naam. Ya. Dan yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah, ya, di antaranya ada yang sudah ada di dalam Al-Qur'an. Ya, kemudian ternyata juga disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh beliau, sehingga dalilnya adalah Al-Qur'an dan hadis. Dan di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tersebut di dalam hadis, di dalam sunnah, ya, ada yang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Ya, sehingga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam sunnah, ya, dapat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-asma wa sifat, ya, yang juga disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang juga disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, ini sangat banyak. Ya, sifat ulu, ya, nama Al-Ali, sifat maghfirah, Ar-Rahmah, dan lain sebagainya. Sangat banyak. Ya. Kemudian, macam yang kedua adalah Al-Asma' wa Sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sunnah, yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, bagaimana sikap kita ini? Ya, berhubung tidak disebutkan dalam Al-Quran, hanya dalam hadis, maka bagaimana sikap kita? Jawabannya sama. Kita terima, kita yakini bahwa itu merupakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian ya. Beliau rahimahullah mengatakan wa ma wasafa ar-rasul bihi rabbahu 'azza wa jalla. Ya. Sifat-sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Rabb-nya sebagai faedah, ya, nama Allah Ar-Rabb, kata Ar-Rabb, nama Allah Ar-Rabb, ya, tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an kecuali dalam keadaan diidhafahkan. Ya, kecuali dalam keadaan diidhafahkan. Ya. Ya, misalkan apa? Rabbi, Rabbi, Rabbku. Ya. Rabbuna. Ya, Rabb kami, Rabb kita. Diidhafahkan. Ya. Tetapi di dalam hadis, di dalam sunnah, nama Allah ini yaitu Ar-Rabb, ya, terkadang disebutkan tanpa diidhafahkan. Tanpa diidhafahkan. Seperti di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ammar ruku' fa'azzimu fihi Ar-Rabb." Adapun ketika ruku', maka agungkanlah Ar-Rabb ini, tanpa diidhafahkan. Tidak dikatakan, beliau tidak mengatakan fa'azzimu fihi Rabbakum, tidak, tapi fa'azzimu fihi Ar-Rabb. Demikian juga hadis tentang siwak, tentang bersiwak. Siwak itu mataharatun lil fam, mardhatun lirabb. Siwak dapat membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Ar-Rabb. Nah, ini sebagai faedah tambahan. Beliau rahimahullah mengatakan, minal ahaditsil shihah allati talaqqaha ahlul ma'rifati bil qabul. Ya, dari hadis-hadis sahih yang diterima oleh ahlul ilm, ya, ahlul hadis, maka wajib al-imanu biha kadzalik, maka wajib diimani seperti itu pula. Terfahami dari sini, atau yang nampak terfahami dari perkataan beliau, ada dua syarat kapan kita menerima hadis. Ada dua syarat. Syarat yang pertama adalah as-sihah. Terfahami dari perkataan beliau, minal ahadis as-sihah. Hadis-hadis tersebut adalah hadis sahih. Ya, derajatnya sahih diterima, bukan hadis yang dhaif. Kemudian syarat yang kedua adalah talaqqi ahlil ma'rifati bil qabul. Ya, disambut oleh ahlul ma'rifah, orang-orang yang memiliki pengetahuan, ilmu, yakni ahlul hadis, bil qabul, disambut dengan penerimaan. Diterima. Ya. Nah, disambut dengan penerimaan. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menerangkan, ya, dua syarat yang terfahami ini dari perkataan beliau rahimahullah, bahwa kita tidak menerima hadis kecuali ketika hadis itu sahih, sekaligus syarat yang kedua disambut oleh ahlul hadis, ahlul ilm, dengan penerimaan. Ya, dua syarat ini atau yang terfahami ini ghairu murad, ya, tidak dimaukan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Namun beliau hanya ingin menjelaskan bahwa yang namanya hadis sahih, ya, maka tentunya diterima oleh ahlul ilm, ahlul ma'rifah. Ya, disambut oleh ahlul ilm bil qabul, dengan penerimaan. Ya, dengan penerimaan. Nah, namun ya, bisa saja yang dimaukan oleh Ibnu Taimiyah, ya, yang dimaukan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, karena terkadang ada hadis sahih secara zahir sahih, nampaknya sahih, namun tidak diterima oleh ahlul hadis dikarenakan di sana ada illah atau ada syudzudz, ya, ada illah khafiyah, ada penyakit, ada kecacatan yang samar. Yani sahih, ya, menurut pandangan kita selaku orang awam, ya, yang tidak berilmu, namun ternyata tidak diterima oleh ahlul ma'rifah bil qabul. Ya, tidak disambut oleh ahlul ma'rifah dengan penerimaan disebabkan adanya illah khafiyah. Ya, kalau kemungkinannya demikian yang dimaukan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, karena di sana ada hadis yang nampaknya sahih tapi kenyataannya tidak diterima oleh ahlul hadis disebabkan ada kecacatan yang samar sekali, yang sangat samar, berarti kesimpulannya adalah dua hal ini memang disyaratkan. Wallahu a'lam. Insyaallah perkaranya gampang. Intinya adalah hadis itu sahih, benar-benar sahih, tidak memiliki kecacatan. Ya, walaupun kecacatan yang samar, termasuk kecacatan yang samar, maka ketika itu kita terima hadis tersebut. Wajib kita imani. Wallahu a'lam. Beliau rahimahullah mengatakan kadzalik. Ya. Kadzalik. Apa maksud kadzalik? Ya, hadis-hadis yang sahih yang diterima oleh ahlul ilm maka wajib diimani kadzalik, seperti itu pula. Ya, perhatikan hadis-hadis yang dimaksud adalah hadis-hadis tentang sifat al-asma wa sifat. Ya. Hadis-hadis tentang al-asma wa sifat yang sahih dan disambut oleh ahlul ilm, para ulama, dengan penerimaan, maka wajib diimani kadzalik. Apa makna kadzalik? Kadzalik memiliki dua makna. Ya, dua maksud. Makna yang pertama, kadzalik seperti itu, yakni dari segi hukum. Dari segi hukum seperti Al-Qur'an. Ya. Wajib diimani, diterima. Sebagaimana Al-Qur'an. Makna yang kedua adalah kadzalik seperti Al-Qur'an, yakni, ya, diimani sesuai dengan kaedah-kaedah al-asma wa sifat. Sebagaimana Al-Quran. Yaitu tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, dan tanpa tamtsil. Ya, sudah pernah kita pelajari berulang kali. Ya. Kadzalik yani ya, hadis-hadis tentang al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah ketika sahih maka wajib diimani. Ya, maka wajib diimani. Kadzalik seperti itu pula yakni seperti Al-Qur'an. Dari segi hukum harus diimani, demikian juga tadi dari segi prinsipnya. Prinsipnya maka seperti prinsip di dalam Al-Qur'an. Ya, seperti prinsip kita mengimani al-asma wa sifat yang tersebut di dalam Al-Qur'an. Bagaimana prinsipnya? Prinsipnya adalah kita imani tanpa kita mentahrifnya, yakni mengubah-ubah maknanya. Maknanya, oh, maknanya adalah ini dan ini. Dibawa kepada makna yang lebih jauh. Bukan makna zahirnya. Demikian juga tanpa ta'til. Ta'til yakni menolaknya mentah-mentah. Ditolak. Ta'til. Allah tidak memilikinya. Tidak memiliki sifat ini. Padahal disebutkan di dalam dalil. Tanpa takyif. Membagaimanakan. Ya, yakni membayangkan atau menyebutkan bagaimana sifat Allah. Dan tamtsil yakni tanpa menyamakan. Menyamakan Allah dengan makhluk di dalam sifat-sifatnya. Naam. Ya. Dan sudah pernah kita pelajari, alhamdulillah, bahwa sunnah yang maknanya adalah hadis, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, terbagi menjadi dua macam, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Ya, hadis mutawatir yaitu hadis ya yang memenuhi syarat-syaratnya, syarat-syarat mutawatir. Ya, sudah pernah kita pelajari walhamdulillah, yakni diriwayatkan. Syarat yang pertama adalah diriwayatkan ya dari jalur yang sangat banyak. Ya, dari jalur yang sangat banyak. Demikian pula syarat yang lain, ya, secara kebiasaan tidak mungkin mereka berbohong. Ya, karena saking banyaknya tidak mungkin mereka berbohong atau keliru. Ya. Demikian juga syarat yang lain. Ya. Banyaknya jalur tersebut ya terdapat di semua tingkatan sanad. Ini para sahabat yang meriwayatkannya banyak, para tabi'in yang meriwayatkannya banyak, atba' tabi'in yang meriwayatkannya juga banyak, semuanya banyak di setiap tingkatan. Ya. Kemudian apa memberikan faedah al-ilm. Demikian juga syarat yang lain apa disandarkan kepada his. Disandarkan kepada his, yakni bahwa sahabi mengatakan ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, his yakni indra. Indra penglihat atau indra pendengaran. Sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Yakni sahabinya mengatakan seperti itu. Nah, adapun macam yang kedua adalah hadis ahad. Ya. Hadis ahad yakni tidak sampai pada derajat mutawatir. Ya. Jalurnya hanya satu sanad atau dua atau tiga atau lebih, tapi tidak sampai mutawatir, tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Ya. Ahlussunnah wal jamaah ya memiliki prinsip bahwa semua hadis baik mutawatir maupun ahad merupakan dalil dan hujjah selama hadis tersebut makbul. Ya, hadis tersebut makbul, sahih atau hasan. Memenuhi syarat-syarat hadis sahih atau hasan, dan mereka tidak membedakan ya antara bab akidah maupun bab ibadah. Semuanya, entah itu bab akidah keyakinan maupun bab ibadah, ya, maka hadis mutawatir dan ahad dapat menjadi dalil dan hujjah, diterima. Ini menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Ya, sebagaimana yang sudah pernah kita pelajari alhamdulillah. Adapun syarat-syarat hadis sahih juga sudah pernah kita pelajari, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi atau oleh para perawi yang adil. Ya. Yang adil yakni yang baik dalam hal agamanya dan kehormatannya. Demikian juga para perawi tersebut dhabit. Ya. Para perawi tersebut ya sedikit kesalahannya, bukan perawi yang banyak kesalahannya. Ya. Kemudian tanpa ada syadz. Syadz yakni hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang thiqah terpercaya tapi bertentangan dengan riwayat para perawi lain yang lebih thiqah. Ya, atau lebih kuat. Lebih kuat dari segi sifat para perawinya lebih thiqah atau jumlah para perawinya lebih banyak, ya, tidak bertentangan. Demikian juga tidak mengandung unsur illah. Illah yakni apa penyakit dan kecacatan di dalam hadis yang samar. Ya, nampaknya hadis ini apa namanya bersambung sanadnya, para perawinya thiqah dan seterusnya dhabit, ternyata tidak, kecacatan yang samar. Sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama hadis dalam buku-buku mustalah mereka. Adapun hadis yang dhaif, hadis yang lemah, ya, maka jelas tidak diterima oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, tidak diterima oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Terlebih di dalam bab akidah, di antaranya adalah bab al-asma wa sifat. Kemudian bagaimana prinsip ya al-mukhalifun, prinsip orang-orang yang berseberangan dengan ahli sunnah wal jamaah, ya kelompok-kelompok yang berseberangan dengan ahli sunnah wal jamaah terkait dengan sikap terhadap sunnah, terhadap hadis-hadis nabawi. Ya, kelompok-kelompok tersebut ya terbagi menjadi beberapa macam. Di antaranya yang pertama adalah kelompok ya yang meyakini, yang beranggapan, berpendapat bahwa al-aqaid, perkara akidah ya tidak boleh diambil kecuali dari Al-Qur'an atau hadis mutawatir lafzi. Hadis mutawatir lafzi. Ya, mutawatir lafzi. Jadi dalil di dalam akidah ya itu harus berupa ayat Al-Qur'an atau hadis yang mutawatir lafzi. Ya, hadis mutawatir tadi hadis yang jalurnya sangat banyak. Ya, jalurnya sangat banyak, tidak mungkin para perawinya salah. Entah salah disengaja, mereka berkomplot, bersepakat untuk berbohong, atau salah secara kebetulan. Tidak mungkin kebetulan salah. Ya, kenapa? Karena saking banyaknya para perawi. Kalau salah kan biasanya orang yang jumlahnya sedikit, satu orang atau dua orang. Ini banyak sekali, enggak mungkin salah, baik disengaja maupun tidak. Ya, tapi kata mereka, kelompok yang pertama ini, mutawatirnya pun harus mutawatir yang lafzi. Sebab mutawatir terbagi menjadi dua macam. Ada hadis mutawatir lafzi dan ada hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir lafzi yaitu hadis yang lafadznya sama persis semuanya. Ya, di semua jalur, di semua sanad lafadznya redaksinya sama persis. Ya, seperti hadis apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya. Barang siapa yang berdusta atas namaku, atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sengaja, ya, maka hendaklah dia menempati tempatnya minan nar, di neraka. Ya. Adapun macam yang kedua adalah mutawatir ma'nawi. Mutawatir ma'nawi ya adalah hadis mutawatir yang redaksi-redaksinya berbeda-beda namun bisa diambil kesimpulan makna yang sama. lafadznya berbeda-beda, tapi bisa diambil kesimpulan makna sama. Nah, kelompok yang pertama ini mengatakan dalil hujjah di dalam akidah ya, itu adalah Al-Quran atau mutawatir lafzi. Ini ekstrim sekali. Adapun mutawatir maknawi, maka tidak diterima, walaupun mutawatir. Demikian juga apalagi hadis ahad. Ya, hadis ahad. Ya, ini tidak sampai mutawatir, jalurnya tidak sebanyak hadis-hadis mutawatir. Ya. Entah itu hadis masyhur atau hadis al-aziz atau hadis gharib, walaupun sanadnya sahih atau hasan. Walaupun para perawinya thiqah, sanadnya bersambung dan seterusnya. Tapi selama itu bukan Al-Quran dan juga bukan mutawatir lafzi, maka tidak diterima. Di dalam bab apa? Di dalam bab akidah, keyakinan. Ya. Siapa kelompok-kelompok yang berpendapat demikian? Mereka adalah Mu'tazilah. Mereka adalah Mu'tazilah, Jahmiyah, falasifah, para ahli filsafat. Ya, para ahli filsafat yang masih menisbatkan diri kepada Islam. Ya, masih mengaku Muslim. Demikian juga kelompok-kelompok yang lain, beberapa kelompok yang lain. Ini ekstrim sekali, Mu'tazilah. Kemudian kelompok yang kedua, ya, kelompok yang kedua, ya, atau pendapat yang kedua, ya, mengatakan, ya, kita menerima hadis-hadis ahad. Hadis-hadis ahad itu diterima di dalam bab akidah. Ya. Walaupun tidak sampai mutawatir, apalagi Al-Qur'an jelas diterima. Demikian juga apalagi mutawatir, entah lafzi atau maknawi. Hadis-hadis ahad pun yang jalurnya tidak begitu banyak tetap diterima selama sahih. Tetapi kata mereka, jika hadis-hadis ahad tersebut tuhimu tashbihan, mengesankan, ya, mengesankan penyerupaan Allah, penyamaan Allah dengan makhluk, ya, penyamaan Allah dengan makhluk, mengesankan, ya, musawah, tamthil dan tashbih, ya, penyamaan Allah dengan makhluk, zahirnya seperti itu, maka sikap kita kata mereka adalah kita harus mentakwilnya. Ya, mentakwil maksudnya adalah mentahrif, mengubah maknanya dengan makna yang lain. Jangan sesuai dengan zahir lafadznya, makna zahirnya, makna yang nampak, jangan ditakwil. Oh, maksudnya begini, tidak sesuai dengan kenyataan. Ini bukan makna yang sesungguhnya. Ya. Atau kata mereka, kalau tidak bisa mentakwilnya, maka kita mentafwidnya. Ini sikap yang kedua. Tidak bisa mentakwilnya, susah, repot. Ya, maksudnya gimana? Tapi kalau kita takwil dengan mana ini nanti begini-begini, konsekuensi susah. Ya, kalau susah maka kata mereka kita mentafwidnya. Mentafwid apa maksud mentafwid? Mentafwid yakni meyakini, ya, bahwa lafaz dalil ini benar. Ya. Lafaz dalil ini benar, lafaznya diterima. Lafaznya diterima. Ya, namun maknanya ya diserahkan kepada Allah. Allahu a'lam maknanya apa? Begitu. Ya, ini benar. Ini hadis sahih. Apalagi ini hadis mutawatir, apalagi ini ayat Al-Qur'an, ya. Maknanya apa? Lafaznya kita terima, ini Al-Qur'an, ini hadis sahih. Terus maknanya gimana? Apakah Allah memiliki sifat ini? Kata mereka tidak. Maknanya kita enggak tahu. Makna ayat ini atau hadis ini kita tidak tahu. Nah, ini. Ya. Ya, perlu kita perhatikan prinsip mereka ini tidak hanya berlaku terhadap hadis-hadis ahad. Ya, tadi kita sebutkan apa? Mereka masih mau menetapkan hadis-hadis ahad. Menerima hadis-hadis ahad. Kecuali kalau mengesankan tashbih, penyamaan Allah dengan makhluk. Jadi baik itu hadis ahad maupun hadis mutawatir maupun ayat Al-Quran. semuanya. Kalau mengesankan tasbih, ya, maka ya, mereka mentakwilnya atau mentafwidnya. Ya, sebagaimana kaidah mereka disebutkan di dalam sebuah bait syair mereka, wa kullu nasrin awhama at-tashbiha awwilhu aw fawwid warum tanziha. Wa kullu nasrin, dan setiap nas, yakni setiap dalil, baik itu Al-Qur'an, ya, sunnah, hadis, mutawatir atau ahad, wa kullu nasrin awhama at-tashbiha, yang mengesankan tashbih, yakni mengesankan penyamaan Allah dengan makhluk. Awwilhu aw fawwid warum tanziha, awwilhu, maka takwillah dia, takwillah dalil tersebut, nas tersebut dengan makna yang lain, ya, yang intinya atau konsekuensinya adalah menolak sifat tersebut. Karena kalau mentakwil makna ini, misalkan yad, Allah disebutkan memiliki yad yang artinya adalah tangan, tapi mereka mengatakan bukan, makna yad bukan tangan, kan konsekuensinya hakikatnya mereka menolak sifat yad yang artinya tangan bagi Allah, karena mereka mengartikannya dengan makna yang lain. Berarti mereka menolak makna yang sesungguhnya, yang itu merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Awilhu, maka takwillah dia, au fawwid, atau serahkanlah. Ya, yakni terimalah lafadznya saja, ayat Al-Qur'an ya tetap dibaca, hadis ini hadis sahih ya sudah diterima, dibaca dan dihafalkan mungkin. Tapi terkait dengan makna, wallahu alam, kita enggak tahu maknanya, serahkan kepada Allah. Awilhu au fawwid warum tanziha. Warum tanziha yakni iqsid. Ya, dan niatkanlah untuk mentanzih, yakni mensucikan Allah. Maksudnya adalah mensucikan Allah dari keserupaan, kesamaan dengan makhluk. Yani warum tanziha. Kata mereka dengan menolak sifat Allah, ya, maka berarti kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kesamaan dengan makhluk. Nah, ini ya, yang berpendapat seperti ini mereka adalah Kullabiyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan yang semisal dengan mereka, kelompok-kelompok lain yang semisal sejalan dengan mereka. Naam. Kemudian di sana ada kelompok yang ketiga. Ya. Yaitu sebagian ahlul ilm, sebagian ulama yang menempuh metode pertengahan antara metode Asy'ariyah dengan metode ya prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Adapun terkait dengan rincian metodenya, ya entah akan kita bahas atau tidak, Allahu a'lam. Yang jelas ada yang seperti itu. Di antara para ahlul ilm dan para ulama tersebut adalah Al-Baihaqi, Al-Khattabi, Al-Baihaqi, Al-Khattabi dan ya beberapa ahlul ilm yang lain. Ya. Jadi menempuh metode Asy'ariyah, antara metode Asy'ariyah dan metode prinsip Ahlussunnah wal Jamaah di dalam al-asma wa sifat. Di dalam menyikapi hadis-hadis al-asma wa sifat. Ya, mungkin sementara ini bisa kita pelajari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.